Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sedang membaca kisah al-wufud wa du'a wal-umad, para utusan delegasi kaum yang pernah datang sebagai tamu negara menemui Nabi Rasulullah dan pengiriman dai-dai serta pejabat-pejabat, petugas-petugas negara oleh Nabi Rasulullah ke wilayah-wilayah Islam, antara bagian masuk dalam bagian negara Islam yang berpusat di Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah amma al-gharad al-matlub min al-wafadati, adapun al-gharad tujuan, al-matlub yang diinginkan, minal wafadah dari kedatangan delegasi utusan dari berbagai kaum tersebut, fakana yakhtalifu, maka adalah tujuan mereka masing-masing berbeda-beda, beraneka ragam, min wafdin ala wafdin, antara satu delegasi utusan dengan utusan delegasi yang lain, beraneka ragam tujuannya. Faminhum, rinciannya di antara mereka, manja, ada delegasi yang datang, yuridu, menginginkan, radd as-sabaya wal ma'khudhin, untuk memohon kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar dilepas dan dipulangkan sabaya, tawanan-tawanan perang dari kaum mereka yang ditawan dan yang diambil, ya, ditangkap oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar dilepaskan, dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya. Kama taqaddama fi wafdi hawazin, sebagaimana telah lewat kisah tentang kedatangan delegasi hawazin yang meminta agar dibebaskan tawanan dari kaum mereka yang ditawan karena kalah pada perang Hunain. Wa wahdi Tamim, begitu pula delegasi Tamim. Wa minhum, rincian yang kedua, di antara mereka manja'a, ada yang datang, yuridul amana linafsihi faqat, yuridul aman, dia mencari jaminan keamanan, linafsihi, untuk dirinya faqat, untuk dirinya saja, atau au linafsihi wa qaumihi ilaihima, atau meminta jaminan keamanan untuk dirinya dan kaumnya. Ya, kedua-duanya dia minta. Rincian yang ketiga, wa minhum man jaa yufakhiru wa yubahi. Di antara delegasi itu ada yang datang untuk mempertontonkan ke kebanggaannya, untuk membanggakan diri. Yufakhir wa yubahi, menunjukkan kehebatan, pertontonkan kehebatannya. Ya, berbangga-bangga dengan kehebatan yang dimilikinya. Au yunadhiru wa yujadilu, atau datang untuk melakukan munadharah, mujadalah, untuk bantah-bantahan, ya, untuk debat. Wa minhum man jaa yatlubu radd al-jaysh al-islami. Arjen berikutnya, di antara mereka ada yang datang untuk memohon, meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam radd al-jaysh al-islami, agar pasukan Islam ditarik, ditarik kembali. Kaila yahjuma ala qaumi, agar pasukan Islam yang telah dikirim untuk menggempur kaum mereka ditarik agar tidak menyerang kaumnya. Ya. Ada pasukan yang sedang diberangkatkan untuk menyerang kaum. Kaum dia, kemudian dia buru-buru mendahului sebelum kaumnya diserang. Delegasinya datang duluan kepada Nabi SAW. Mohon agar ditarik pasukan itu. Jangan dilanjutkan, ya, misi itu. Jangan menyerang kaumnya. Rincian yang lain, wa minhum man jaa yuqirru bi tha'ati wal jizyah. Di antara mereka ada pula yang datang untuk mengikrarkan ketaatannya, ketundukannya kepada pemerintahan Islam, dan siap membayar upeti, jizyah, sebagai tanda kehinaan dan ketundukan mereka di bawah kekuasaan Islam. Wa minhum man jaa yubdi raghbatahu fil Islam. Di antara mereka ada pula yang datang menampakkan raghbahnya, keinginannya, kesukaannya terhadap Islam. Wa yubdi raja'a dzalika min qaumih, dan dia menampakkan raja'a dzalik, harapan akan hal itu dari kaumnya. Adanya harapan dari kaumnya untuk memeluk Islam. Wa minhum, di antara mereka pula man jaa, ada yang datang musliman, sebagai muslim, ta'i'an, taat kepada Allah dan Rasulnya, mumatsilan liqaumih, sebagai wakil, perwakilan kaumnya, sebagai perwakilan kaumnya yang masuk Islam. Yarghabu fi ma'rifati ta'alimil Islam wa ahkami. Yarghab, dia berkeinginan, menyukai untuk mengenal, untuk mengetahui pembelajaran Islam dan hukum-hukumnya. Dan ini datang untuk minta diajari Islam dan hukum-hukumnya, untuk kemudian dia pulang dan mengajarkan pula apa yang ilmu yang didapatkan dari Nabi SAW kepada kaumnya. Ini macam-macam tujuan, misi dan tujuan delegasi-delegasi itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabilu, menyambut hadhihi al-wufud, delegasi-delegasi itu, utusan-utusan delegasi-delegasi ini, utusan-utusan ini, bima jabalahullahu alaihi, dengan karakter yang telah Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pada diri Rasulullah alaihissalam, yang Allah berikan sebagai watak Nabi alaihissalam, minal basasyati, berupa wajah ceria menyambut para tamu delegasi itu dengan wajah yang ceria. Wa karamil akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Fayujizuhum, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberi hadiah kepada mereka, bima yurdihim, memberikan hadiah yang membuat mereka puas. Diberi hadiah yang memuaskan mereka. Wa yuraghibuhum fil Islam, dan Nabi alaihi salatu wassalam mentarghib, mengajak mereka, memotivasi mereka agar senang masuk dalam Islam. Wa yu'allimuhum, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengajari mereka al-iman, konsep iman, wasyara'i'ah, konsep-konsep syariat, li'alamu li'allimu man wara'ahum, li'allimu man wara'ahum, agar mereka delegasi itu pulang untuk mengajarkan ilmu itu kepada kaumnya yang telah menunggu mereka di belakang. Wa kanat hadhihi al-wufudu a'zama wasilah, a'zama wasilatan, adalah delegasi-delegasi ini, utusan-utusan ini terhitung wasilah, jalur, faktor yang paling besar li izhariddin, untuk kejayaan agama Islam, untuk penyebaran ajaran Islam, bainal a'rab fil bawadi, di antara al a'rab, Arab-Arab badui, Arab-Arab pedalaman yang ada di al bawadi, di gurun-gurun pasir, di pegunungan-pegunungan, di pedalaman. فقد كانت نتائج هذه الوفادات, maka sungguh di antara natijah-natijah, di antara hasil-hasil, buah-buah yang dipetik dari datangnya delegasi-delegasi ini, utusan-utusan ini, ma'a tanawwi'iha, ma'a tanawwi'iha, bersama beragamnya delegasi-delegasi itu, wakhtilafi aghradiha, dan beragamnya misi dan tujuan mereka, sebagaimana telah kita dengar rinciannya di atas, masing-masing punya tujuan dan misi yang berbeda-beda. Bersama dengan itu, di antara hasil buah yang dipetik dari kedatangan mereka, Islamal mutawafidin, Islamal mutawafidin, masya Allah, masuk Islamnya para delegasi utusan yang datang. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi alaihissalam, disambut begitu ramah dengan wajah ceria, sambutan yang hangat, bahkan diberi hadiah yang menyenangkan dan memuaskan, diajak, ya, dimotivasi agar masuk Islam, masya Allah, mereka berlomba-lomba masuk Islam. Kemudian, karena mereka itu adalah delegasi kepercayaan utusan kaumnya, Tsumma, buah berikutnya yang dipetik adalah tsumma islama qaumihim. Kemudian keislaman kaumnya. Ajilan, dalam waktu cepat. Sepulang mereka dari Nabi SAW, berjumpa dengan kaumnya, mengisahkan, menceritakan situasi ya, yang dia dapatkan dan dia rasakan. Perjumpanya dengan Nabi SAW dan situasi kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, kaum mukminin. Mereka kaumnya dengan cepat ada yang masuk Islam. Atau ba'da fatratin qasirah, atau ada yang tertunda keislamannya dari kaumnya, kaum mereka, tetapi ba'da fatratin qasirah, setelah tenggang waktu yang singkat, tidak begitu lama. Ada yang langsung ajilan ya, sepulang mereka bertemu kaumnya diajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Ada juga yang ba'da fatratin qasirah, yang tertunda masuk Islamnya tetapi setelah tenggang waktu yang singkat. Walam yasudda an dzalika, dan tidak ada yang menyimpan dari itu, illal ba'du faqat, kecuali sebagian kecil saja yang nyeleneh, menyimpang dari kaumnya. Ya. Yang tidak mau menerima keislaman, tidak menyambut tawaran Nabi SAW untuk masuk Islam. Mithlu Bani Hanifah, seperti Bani Hanifah, wa Musailamah Al-Kadzdzab, dan Musailamah Al-Kadzdzab. وفي ما يلي نذكر بعض الرسول المهمه. Ya, Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku nabi dan didukung oleh kaumnya Bani Hanifah. Baik, tapi yang seperti ini hanya sedikit. Mayoritasnya masuk Islam. Nah, kemudian kata al-musannif, wa fima yali nadhkuru ba'da al-wuhudil muhimmah. Berikutnya kami akan menyebutkan sebagian delegasi utusan yang penting ya untuk diceritakan di sini. Yang pertama, wafdu Abdul Qais. Delegasi utusan Abdul Qais. Kanu min sukkani syarqil jaziratil arabiyah. Adalah mereka Abdul Qais, kaum Abdul Qais, terhitung min sukan syarqil jazirah al-arabiyah. Mereka adalah penghuni wilayah bagian timur jazirah Arab. Ya. Bagian timur jazirah Arab. Wa min awwali man aslama kharij al-Madinah. Dan mereka Abdul Qais termasuk yang awal-awal masuk Islam dari penduduk di luar Madinah. Nah ini, ya, keistimewaan mereka. Mereka terhitung yang awal-awal, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum penduduk yang ada di luar Madinah. Fa inna awwala masjidin, karena sesungguhnya masjid yang pertama, uqimat fihil jum'atu, dilaksanakan sholat jum'at berjamaah di masjid itu, ba'da masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa masjiduhum, adalah masjid mereka. Masya Allah. Masjid pertama setelah masjid Nabi alaihi salatu wassalam yang diselenggarakan salat Jumat adalah masjid mereka. biqaryati juwasa, biqaryati juwasa bil bahrain, yang terletak masjid mereka itu, dan itu merupakan letak keberadaan mereka, wilayah mereka berada di qaryah, negeri yang disebut juwasa bil bahrain, yang terletak di Bahrain, di negeri Bahrain. Nah, nama wilayah mereka adalah Juwasa yang ada di Bahrain. Nah, masjid mereka yang ada di sana, di tempat itu masjid pertama diadakan Jumat, Jumatan setelah masjid Rasulullah SAW. Waqad tawafada Banu Abdul Qais marratain. Ya, artinya termasuk jauh ya posisi mereka, jarak mereka dari Madinah. Ini untuk datang ke Madinah membutuhkan keuletan tentunya, ya, perjuangan, safar yang cukup jauh. Nah, waqad tawafada Banu Abdul Qais marratain. Sungguh utusan delegasi Banu Abdul Qais datang dua kali, ya, dua delegasi yang pernah datang kepada Nabi SAW. Marratan fi sanatil khamisati min al-hijrah. Delegasi yang pertama, utusan yang pertama di tahun kelima hijriyah. Di tahun kelima hijriyah. Wa marratan fi sanatil uhud. Dan yang berikutnya adalah di tahun Al-Uhud, yakni tahun ke-9 Hijriah ini. Ya. Kum. Umar? Kum. Kum. Sayyid. Jadi dua kali ya, delegasi yang pertama tahun kelima hijriah, delegasi yang kedua tahun yang disebut yang tahun wufud, ya, ini tahun keberapa? Tahun 9 hijriah. Nah, yakni tahun yang sirahnya sedang kita baca sekarang, tahun ke-9 hijriah, karena kita sekarang di tahun 9 hijriah, yakni yang kita baca. Baik. والوافدون في المرة الأولى, para delegasi yang datang di kali yang pertama, كانوا 13 أو 14 رجلا, jumlah mereka 13 atau 14 orang. Ya, 13 atau 14 orang. Ini delegasi yang pertama. فَلَمَّا وَصَلُوا الْمَدِينَةَ, kemudian tatkala mereka tiba di Madinah, وَرَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dan mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sabar berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. رَمَوْا بِأَنفُسِهِمْ عَنِ الرَّكَائِبِ, رَمَوْا بِأَنفُسِهِمْ anil raka'id di babil masjid. Mereka langsung, ya, melompat turun dari tunggangan-tunggangan mereka di babil masjid, di pintu masjid, Masjid Nabawi. Watabadaru ilaih, dan mereka bersegera berlomba-lomba mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, yusallimuna alaih, mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana fihim Abdullah ibn Auf al-Ashaj, dan adalah di antara mereka ada satu orang namanya Abdullah bin Auf al-Ashaj. Nah, dia punya kelebihan keistimewaannya akan kita dengar Nah, sijilisu tetapi pindah. Salam rahim. Omar huna. Sin. Sin, depan. Sin. Ya, situ jilis. Antum. Tengah. Ya, sabit. Ayo. Yang ada main-main ya. Sabit main-main suruh berdiri. Dengarkan baik-baik. Ikuti pelajaran dengan baik. Sayyid. Nah, Abdullah bin Auf al-Ashad ini, wa kana asgharuhum sinnan. Adalah dia yang paling muda usianya dari delegasi itu. Berapa delegasinya tadi? Jumlahnya berapa? Hah? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlah? 13 atau 14? Sayyid. Yang paling muda siapa? Abdullah bin Auf al-Ashaj. Sayyid. Wa kana asgharuhum sinnan. Ya, dia yang paling muda. Fatakhallafa indar rakaibi hatta anafaha. Teman-temannya semua sudah berloncatan turun. Tidak sabar. Ingin langsung berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung cepat-cepat mendatangi Nabi mengucapkan salam. Tapi ini yang paling muda, tenang-tenang saja. Ya. Bisa menahan diri dia. Fatakhallafa indar rakaibi, maka dia tetap tinggal ya sendiri mengurusi tunggangan-tunggangan sahabat-sahabatnya. Hatta anakoha. Sampai dia menderumkan. Ya. Menderumkan onta-onta tunggangan itu. Diurusi oleh dia. Yang lainnya sudah berloncatan semua. Ditinggal itu onta-ontanya. Dia tinggal di belakang. Dia urusi semua. Diderumkan. Ya. Wajama'an mata'a. Dan dia mengumpulkan. Nah, perbekalan-perbekalan mereka ditata, dirapikan, ya, supaya tidak berserakan. Ya, masya Allah, ya, dia ngurusi sendiri. Wa akhraja tsaubaini abyadain, dan dia mengeluarkan dua pakaian yang berwarna putih. Falabisahuma, kemudian mengenakannya. Ya, ini dia berhias sebagai delegasi ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya diganti tentunya, yakni bukan tampil apa adanya, tapi mengeluarkan pakaian baru warna putih itu yang dipakai supaya tampil ya menarik, menyenangkan, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa haunan, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelan, dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa, ya. Hatta sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullahu wa rasuluhu." Al-hilma wal-anata. Sesungguhnya padamu ada dua karakter, perangai, sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintai, menyukai dua karakter itu, dua sifat itu, kepribadian itu. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Al-hilm maknanya berakal dan tenang menghadapi masalah dengan berakal dan tenang, tidak panik, tidak sembrono. Itu hilm. Al-anah berhati-hati. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa memvonis, ya, menghukumi. Berhati-hati. Dipelajari dengan baik. Ya. Dengan hati-hati. Itu sifat al-anah. Dan itu sangat tampak dari sikap dia, ya, yang berbeda sendiri dengan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Nah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qala qabla wusulihim ila al-Madinah. Adalah Nabi alaihissalam, beliau telah menyampaikan kepada sahabatnya qabla wusulihim ila al-Madinah, sebelum delegasi ini tiba di Madinah. Mereka masih dalam perjalanan, Nabi alaihi salatu wassalam sudah menyampaikan kepada para sahabat, Saya tala'u alaikum, akan datang kepada kalian rakbun, ya, para penunggang, hum khairu ahli al-masyriq, yani para musafir, ya, penunggang kendaraan, tunggangan, mereka ya onta di masa itu, hum khairu ahli al-masyriq, mereka adalah yang terbaik dari penduduk masyriq, penduduk wilayah timur jazirah Arab. Sebenarnya telah kita dengar, mereka adalah yang awal pertama kali masuk Islam, ya, dari penduduk jazirah Arab di luar Madinah. Nah, dipuji demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yukrahu 'ala al-Islam. Lam yukrahu 'ala al-Islam. Mereka itu orang-orang yang tidak dipaksa atas Islam, tapi mereka memang suka dengan Islam. Wa qad andaw ar-raka'ib. Sungguh mereka telah memacu tunggangan-tunggangan mereka menuju Madinah. Wa afnau azzad, dan mereka telah menghabiskan perbekalan demi untuk datang ke sini. Allahumma ighfir li Abdul Qais, ya Allah, dan Nabi mendoakan, ya Allah, ampunilah untuk Abdul Qais. Falamma ja'uhu, kemudian ketika mereka datang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi menyambut mereka dengan gembira, dengan hangat. Marhaban bikum ghair khazaya wala nadama. Marhaban bikum, selamat datang. Bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian. Ya, selamat datang. Kalian disambut dengan kelapangan. Kalian akan mendapatkan kelapangan di sini. Ghair khazaya wala nadama. Kalian tidak akan kesulitan, kesusahan. Tidak akan, ya, menyesal di tempat kami. Ya, makna-makna yang semisal dengan itu dari makna sambutan Nabi SAW kepada para delegasi itu. Sa'aluhu an amrin faslin. Delegasi itu bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang jelas dari urusan agama ini untuk mereka pegang, jadi pegangan. Ya'malu Nabi, yang mereka akan amalkan. Wa yukhbiruna bihi man wara'ahum, dan mereka akan memberitakan hal itu kepada kaumnya yang menunggu mereka di belakang. Fa amaruhum bi arba'in, maka Nabi SAW merintahkan kepada mereka 4 perkara. Yang diajarkan kepada mereka, diperintahkan 4 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul, utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Yang kedua agar mereka menegakkan salat, salat lima waktu, menjaga salat lima waktu. Wa ita'iz zakat, membayar zakat, zakat harta. Wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa lam yakun qad furida al-hajj. Wa lam yakun qad furida al-hajj. Dan ketika itu haji belum difardukan. Ya, belum diwajibkan. Karena haji difardukan tahun keberapa? Tahun ke-9 Hijriah. Ya. Sementara delegasi yang diceritakan ini delegasi pertama, datangnya tahun berapa ini? Ini masih delegasi pertama karena mereka datang 2 kali. Delegasi yang pertama yang jumlahnya 13-14 ini yang sedang diceritakan datangnya tahun keberapa? Ke-5 Hijriah. Jadi ini delegasi yang pertama tahun 5 Hijriah. Ya. Waktu itu ya belum difardukan haji. Nah, adapun Ramadan, puasa Ramadan jelas sudah karena tahun kedua Hijriah ya, difardukan puasa Ramadan, begitu pula zakat. Nah. Ya. Jadi yang tidak disebut, tidak diperintahkan kepada mereka di sini hanya haji karena belum difardukan. Idzaka, nah, walam yakun qad furidal hajju idzaka, dan ibadah haji ketika itu, idzak, ketika itu belum difardukan. Falam ya'mur bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya kepada mereka. Wa talaba minhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada mereka an yu'tu min al-maghnam al-khums, agar mereka menyerahkan dari ghanimah, hasil rampasan perang dalam jihad fi sabilillah, agar mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khums, yaitu 1/5. Wa nahahum amma yuskiru min al-ashribah, dan Nabi AS melarang mereka dari minuman-minuman keras yang memabukkan, khamr. Wa kanu yuktiruna minha, dan adalah mereka kaum Abdul Qais, dikenal dulunya mereka ya adalah kaum yang suka ya minum khamr, senang minum khamr, banyak minum khamr. Nah, senang mabuk-mabukan. Kemudian mereka dimuliakan dengan Islam. Ya, dan Nabi SAW melarang mereka dari khamr tersebut. Nah. Dan kita tahu bersama bahwa khamr awalnya halal, ya, kemudian melalui beberapa hal sampai betul-betul diharamkan. Nah, dan di sini ya tampaknya sudah diharamkan, mereka sudah diharamkan untuk minum minuman yang memabukkan, yang minuman keras, khamr. Wa nahahum aidan 'anil awani allati kanu yantabiduna fiha. Dan Nabi SAW juga melarang mereka anil awani, dari bejana-bejana, wadah-wadah penyimpanan ya minuman yang disebut dengan nabiz, allati kanu yantabiduna fiha, yang mereka biasa gunakan untuk menyimpan minuman nabiz. Minuman nabiz mereka di wadah-wadah itu, di bejana-bejana itu. Mereka dilarang menggunakannya. Ya, ada beberapa kemungkinan. Ya, di antaranya makna yang disebutkan oleh ulama, bejana-bejana wadah-wadah tersebut yang mereka biasa gunakan selama ini, ya, wadah-wadah itu, bejana-bejana itu cepat membuat minuman nabiz yang ada di dalamnya cepat mengalami fermentasi, sehingga cepat kandungan alkoholnya itu cepat. Ya, cepat meningkat sehingga dalam waktu singkat jadi khamr. Dalam waktu singkat jadi khamr. Adapun nabiz, minuman nabiz ini sendiri yang mereka buat, halal, ya, halal, selama kandungan alkoholnya, prosentasenya tidak sampai pada tingkatan memabukkan, ya. Yang ditandai dengan Nabi sendiri minum minuman tersebut, ya. Fayyib, misalkan kurma, campur air, masukkan ke wadah, dan diminum. Tetapi beberapa hari kemudian, jika beberapa hari kemudian dibuang, ya, bisa dibuang karena sudah mengalami fermentasi, kandung alkoholnya sudah tinggi, jadi khamr. Nah, tandanya adalah jika sudah kandungan persentase alkoholnya sudah tinggi dan sudah menjadi khamr, sudah memabukkan, tandanya adalah minuman itu berbusa, kemudian mendidih, ya, seakan-akan ada api di bawah, seperti sedang, ya, sedang di atas api, jadi mendidih dan berbusa, itu berarti sudah jadi khamr. Nah, ada wadah-wadah tertentu, bejana-bejana tertentu yang cepat proses fermentasinya, minuman yang disimpan di situ cepat, sehingga bisa jadi, ya, dalam keadaan tidak sadar diminum ternyata sudah jadi khamr tanpa disadari. Nah, wadah-wadah itu dilarang, ya, wadah-wadah yang seperti itu dilarang digunakan oleh mereka. Ini diantara makna yang disebutkan oleh ulama. Nah, sayyid ini tentang delegasi yang pertama tahun kelima Hijriah dari Wafadatul Qais. Ammal wafadatul tsaniyah, itu ada pun delegasi yang kedua. Fakana fiha, delegasi yang kedua ini, di tahun ini, yang kita sedang berada pada kisahnya, itu tahun 9 Hijriah, yang disebut dengan tahun Uhud, tahun kedatangan utusan delegasi. Nah, fakana fiha arba'una rajulan, maka jumlah delegasinya semakin banyak, yaitu 40. Ya, jumlahnya 40 pria yang datang. Fihim, di antara mereka 40 itu, Al-Jarud ibnul Ala al-Abdi. Namanya Al-Jarud ibnul Ala al-Abdi. Kana Nasraniyan, adalah dia seorang Nasrani. Asalnya Nasrani, fa aslama, kemudian masuk Islam. Wa hasuna islamu, dan Islamnya, ya, membaik, ya. Hasanah Islamu, keislamannya bagus. Masuk Islam dan keislamannya terhitung bagus. Alhamdulillah. Nah, ini tentang waktu Abdul Qais. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Delegasi berikutnya insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Jazakumullah khairan. Fadlul subhanallah. Alhamdulillah. Al-Muadzim yu'adzim.